Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Iksan dalam reportase Radio Kukuningan. Tim yang tangguh, tim yang solid dan yang sangat bersahaja tulus dalam mengemban amanah dengan loyalitas tinggi pada Satuan Pamong Praja UPT Pemadam Kebakaran. Sangat terasa keberadaannya terusus untuk akhir-akhir ini musim curah hujan tinggi. Bapak Muhammad Gaddafi Mufti, selaku kepala satuan tersebut menghimbau kepada masyarakat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UPT Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan, mengingatkan kepada Bapak Ibu semua warga masyarakat Kabupaten Kuningan bahwasannya menurut prediksi BMKG Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kuningan saat ini bulan Desember sampai dengan akhir bulan Februari diprediksi akan mengalami intensitas hujan yang dengan skala tinggi, rendah, dan sedang. Untuk itu kami berharap agar berhati-hati dan tetap waspada terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, longsor, pohon tumbang, genangan air, sambaran petir, dan jalan licin. Untuk itu semua, apabila Bapak dan Ibu menemukan kejadian dimaksud, dapat menghubungi call center kami, UPT Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan, di nomor pesawat 0232 87 1113, atau dapat pula menghubungi BPBD Kabupaten Kuningan dengan call centernya di 0232 87 6233. Demikian reportase Radio Kuningan. Dukungan penuh Damkar Kabupaten Kuningan dalam program workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kuningan. Iksan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.